Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang ke-762 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga sekedar kita terjemahkan kemudian kita pindah ke hadis yang setelahnya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah bersabda, "La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir." Janganlah kalian minum sekali teguk lek kasyur bil ba'ir seperti cara minumnya unta. Unta kalau minum enggak pakai apa? Ya pakai nafas cuman enggak pakai jidah begitu. Walakin isyrabu mathna wa thulatha. Akan tapi minumlah 2-2, 3-3. Artinya ada waktu istirahat dan jedanya. Wasammu idza antum syaribtum. Dan sebutlah nama Allah apabila kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum. Dan ucapkanlah alhamdulillah apabila kalian selesai. Rafa'tum itu mengangkat, maksudnya selesai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, tetapi ternyata dalam sanadnya ada dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara arti benar. Secara arti benar kenapa? Karena adanya riwayat-riwayat yang lain seperti hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Taib, untuk hari ini 763. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an yutanaffasa fil ina'i muttafaqun alaihi. Yakni yatanaffasu fi nafsil ina. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa'an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an, untuk, agar, supaya, dan yang semisalnya. Yutanaffasa, bernafas. Fil ina'i, di dalam gelas, cangkir, tempat minum, bejana, dan lain sebagainya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya'ni, yaitu, yatanaffasu fi nafsil ina'i. Bernafas pada cangkir yang sama atau pada cangkir yang dipakai gitu. Jadi kalau orang minum enggak boleh bernapas di ketika sedang minum, bernapas napasnya itu masuk ke cangkir, ke gelas, ke mangkok atau alat apapun yang digunakan untuk minum. Kalau ingin bernapas berarti di lepas dulu, artinya dijauhkan di luar alat nih minum, seperti yang telah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu. Taib, kita i'rab sekarang. Wa huruf jar bukan toh ya, wa apa, an huruf jar mabni ala sukun la mahallaha minal i'rab. Yang namanya huruf itu tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Abi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya, an. Tanda jarnya abi ya, karena asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf. Qatadata mudhafun ilaih. Yang namanya mudhafun ilaih pasti majrur. Qatadata majrur, tanda jarnya fathah, karena isim ghairu munsharif. Radiyallahu anhu radiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu. Tanda rafanya dhammah karena mufrad. Anhu jar majrur. Anna nabiyya, anna huruf huruf taukid, huruf nasab. Fungsi anna menasabkan isim, merofakkan khobar. An-nabiyya isim anna. Yang namanya isim anna pasti mansub. Tanda nasabnya an-nabiyya fathah karena isim mufrad. Sallallahu alaihi wasallam. Naha fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar. Mabninya menggunakan fathah yang muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena naha maksur huruf terakhirnya ya alif, alif bengkok. Naha fi'il madhi, setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Mana fa'il dari naha? Dhamirun mustatir takdiru huwa. Kembali kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il madhi plus fa'ilnya jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar an. Nah, masya Allah lancar. An huruf nasab mabni ala sukun, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Yutanaffasa fi ilmu dhari mansub. Kenapa mansub? Ada an sebelumnya. Tanda nasabnya fathah. Di sini tidak ada fa'il karena bentuknya majhul. Berarti yang diperlukan naibul fa'il. Mustatir huwa. Fil ina'i jar majrur. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Hadha hadithun muttafaqun ala hadith. Muttafaqun alaihi. Hadha muttafaqun alaihi. Berarti muttafaqun marfu. Kenapa marfu? Khobar. Mubtada'nya mana? Mahdzuf. Kalau ditakdirkan misalkan apa? Hadha muttafaqun alaihi. Ya'ni fi'il apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il mudhari'. Yatanaffasu fi'il mudhari' juga. Fi huruf jar. Nafsi majrur karena ada fi. Wahuwa mudhaf al-ina'i mudhafun ilaih. Majrur betul. Fi nafsil ina'i. Baik. Coba dihitung sekarang. Ini mudah-mudahan ijma ini. Masa enggak ijma, ijma. Ijma. Nggih Mas Tris nggih. Monggo dihitung apalagi sudah di i'rab tadi. Dihitung berapa isim, berapa fi'il, berapa huruf. Enggak boleh sama jawabannya. Enggak boleh sama. Mohon urun berarti. Isim fi'il radhiyallahu anhu iya masuk, yang tidak yang sallallahu alaihi wasallam sampai yakni ya tanafasu fiilina. Jangan lupa yakni itu fiil mudhari, kemarin dikiranya isim. Ya wa an abi qatadah radhiyallahu anhu. Wawu wa huruf, an huruf, abi isim, qatadah isim, radhiya fi'il, Allahu isim, an huruf, hu isim, anna huruf, annabiyya isim, sallallahu alaihi wasallam tidak. Naha fi'il, an huruf, yutanaffasa fi'il, fi huruf, al-ina'i isim, muttafaqun isim, alai huruf, hi isim, ya'ni fi'il, yatanaffasu fi'il, fi huruf, nafsi isim, al-ina'i isim. Mas Abdullah berapa isimnya? 10. Coba dihitung lagi. Oh 10. Yakin 10 karena ini ini nasib umat masalahnya ini. Kita enggak bisa bermain-main dengan nasib umat ini. 10 ya? 10. Fiil Parjo. Yakin? Coba dihitung sendiri. 5. Pak Udin huruf? 8. Berarti 10 5 8. sudah enggak apa-apa. Berarti dari 7 pendapat hari ini yang benar 1, yang salah 6. Berarti yang salah itu mayoritas. Ayo 1 banding 6. Berarti yang salah itu mayoritas. Gitu Mas Anto nggih? Oh, 7 pendapat yang benar 1. Berarti yang salah mayoritas 6 yang salah. Perlu diulang. Aduh, ini padahal bendino diulang-ulang ini. Ini lagi. Tetap 7 pendapat. Oh, masing-masing dengan prinsipnya kok. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.